Snurat kema kete takalui tornus kek temne. Wai kuo hat ni makwe. Gios kia beimane kihur mia mi lirode mi kahrea nede. Dele ma gios ia nam atiat midakin nekre, mane ki kahrea tirala mikrala na renei. Ma midakin nam, keskiele ma mitot, mane kihur mia mita bahun wirnye. Odem diakin irsiali kuait namdum, keskiele ma bisa ma mitot namdes. Lemade it de ilir yorit makhyur mia mikahrea. Keskiede lema mitot namit-namit. Kali lema miten toha hula sogwe. Ode kol nyem siambayan mamiten dakuno lema mitot namit-namit. Kali wasim siambayan desike lemam lai. Lemam lagi ali namiten desikre miten titenamirek miesan mam sienana miorbo. Hei, eine miola iria maldoture. Kali lema mial rala mikrala nare mumuti hula sogwe, de rala mirek kihei. Ode lema mieohe, kol nye mikalui mior nuskek temne, desike omim nisik hula sogwe. Lema denje esei desike biumatio hanuskek temne wasi atiatare, desike mo irjesike hula sogwe siorwai. Ode ke temrekan ohe, kita plan ke lema kikak buan. Deh mie ohe, gesti kita plan ke mak biohe. Hula sogwe yal memean ke mak kiminti itriala takrala nekrede. Ode hula sogwe memean desike kyo manok sunuk sialik. Tikolnye itriala takrala nare kilati de kilak miane. Kali lematal itriala takrala nare mumuti hula sogwe miesan. Keskiede eras manos yula sogwe, neke yalma itmyo maus ode gyal gyawit, maksiekan nam atiat tadakin desikreba. Kiali desike maner gesti kita plan kemak biohe. Hula sogwe siorwa irmia bitil tenatare ma atatne, klala hula sogwe yala eras irmia nauk tenatare ma babahne. Lemaden jeklosu tieohe, musti mo mio uti hula sogwe. Klalam siorwa ngeskwa urewaitus kwek hatuke, desikeo ana ilatohae. Lemadem nyeya hula sogwe, desikeo ana hula sogwe nyeyae. Hei irmiaka wasi limosalo, kete mala limosal nekrede. Hei iria ral malak dua iyo, meti ralangweti sasam, mamala manel nyel. Ode musti morala mirekitol, kalih miewasim limosal. Lemadem sier marala mirekisalsal. Kete mi mahis, dem sier. Ode kete mi mukmukae, dem nyala rala mirema kitol. Lemadem jem nyauk tena mirema babahti amamlanke, desikeo ana amamlanke bitil tena mire. Snurat kemat kete tukun irgie. Wai kuo hatni makwe. Kete itde ikanakit. Kalikonye esei desike ikanak wai, ode yukun wai. Desike mokola dene ikanak, ode yukun mayoit salketit nyetak hula sogwe mades. Irje sike inele matio hat nyetak hula sogwe, de yukun mayoit salketit nyetak desikene. Keske de hula sogwe ine ialat nyetak des ode ihukun irgiene. Ine ke miesana wasi haret ke maya orih irgie ode tiabahun irgie. Lema de gyan mane miresma miukun wasi mirirenede. Snurat ke ma kete tamluak hula sogwe tinam tare kire. Wai kuo hatni makwe, tiomolu mamak. Tie ineke dumam tianuk dembiohe. Senweta bolbol, arambia inuslan keit. Ma arami minti soa inke sasam, ma arami ketanam mamio bakuban. Keskiele mahmio, nam sai anak di tibol-bol dakun. Mimorih ne kek buan kekol gya. Wasi myor-myorih ne kre kola ne agek duduhan ke, magyala tau kimin, makteyo kitayar. Lema mo musti mom tianuk mambiohe. Kol nyei tie but hula sogwe yowu, desikeo anaram myorih ma aram gyaria kol nye, detelema mo aram gyaria kol jes. Keskie de lemam tianuk kol jes, demitun bak-bak mambitil tenamire ma atat. Tela miala desikre atiat. Denjem nye nas, kol nye eseides hiema musti mo yalak telam lagie, keskie de lema yala, desikemo di ei limosal.